niku akibatnya kesimpulannya dadi mboten pas. Nah. Mula lajeng wonten ing kitab Al-Hikam menika kula panjenengan dipun elekaken. Mergi wong iktimat teng amal niku ora mung sekedar berakibat napa? Sudane pengarep-arep nalikane salah. Tapi meneng-meneng niku pun cacat-cacate iman. Cacate iman. Mergo mungkin suwe-suwe kula njenengan niku ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah ngamal. Niku bahayane teng riku niku, nyembah ngamal. Keterangan iki wong Salwangso pertemuan ingkang sampun kita bicara bilih sing dilarang niku duduk ngamale. Nggih diomongi ngene terus purek. Wis ora usah ngamal ngoten. Sing mboten oleh niku duduk ngamale. Sing mboten oleh niku gantung tenggene ngamal niku. Dur duwe keyakinan bahkan berani memastikan angger wis tak ngenekno ya mesti hasilnya ngene. Niku sing terus jauh nek sing niku kadung kenemenen gantunge. Kadung harapane begitu besar moro-moro jeglek. Lah terus gantelane ati protol terus guyang guyu stres ngoten niku. Ngoten. Wes kadung pokoke angger wis nek prawan ayu tak cedeki wis tak korbani sembarang kalir butuh duit pira tak kei ulang tahun wis tak kirimi hadiah sing akeh wis tak mesti golek tak lamar mesti gelem. Lha niku jenenge lak gantungno kedadean tengene ngamal. Keri-keri enek salah. Napa salahe? Kurang cepet lah ngelamar. Kurang cepet lah ngelamar kedisian uang. Ya terus lenglong. Harapannya sudah hilang. Kaya-kaya wong wedok mung niku. Lali Gusti Allah. Kaya-kaya sejenenge kebahagiaan mung lek iso nyanding karo prawan kuwi. Lek aku gak nyanding wis palang ora usah urip. Ya lagi terpol-polan niku pun rusak kabeh. Krana napa? Sesuatu yang sebenarnya sangat luas dibatasi oleh hitung-hitungan akal, iktimat tengene amal sing amal niku sendiri munculnya keng rancangan akal sing terbatas niku wau. Wow. Takdir Allah niku luas dan itu dirahasiakan, gak tersaman batas sih nganggo hitungan sampean. Gek mampune jenengan ngitung roh data niku namung pinten ta? Satu langkah plek. Ini kira-kira akibat positifnya berapa? Akibat negatifnya berapa? Niku wong mangkah lah mesti ngoten ta nggih. Akibat positifnya ini. Akibat negatifnya ini. Niku lah data sing sampean serap niku lah namung sekedar sing masuk tenggene pengalaman panjenengan lan informasi sing jenengan tampa lah. Lah jembar akal jenengan niku nampa informasi keng sing pun dadi namung pinten. Dari segi umur mungkin jenengan namung sekitar 40 tahun. Berarti pengalaman data nggih lumpukno data selama 40 tahun. Lah sampean enggak ada akses pengalaman kumpul kalih wong musyawarah kalih wong akeh paling-paling kemampuan jenengan takok wong sing pengalaman nggih namung pinten. Lah kok niku digo dasar pijakan untuk pasti sukses dan itu salah ya tengri. Karena apa? Ternyata masih banyak data terselip. File-file takdir sing Allah sing delikno niku. Wah ini file takdir nek wong desa kaya paham. Insyaallah pendengar radio niki ora wong desa tok nggih. Kursus komputer sithik-sithik ngono ya paham. Nek sing tani nyel ya mboh. Paling mboten pengalaman tentang nandur mawon kula jenengan kata sing pun ilang nggih. Tak nggih mboten. Pengalaman nandur niku mawon iki enek wit-witan jenenge iki godhonge bentuke ngene, iki khasiate ngene. Khasiat sing positif ngene, khasiat sing negatif ngene. Niku menung sak niku menaka sing mboten ngerti. Iya lho nggih. Lah kok niku terus dienggo ketergantungan. Pemene ndang ngamal niku dari provokasi-provokasi iklan. Lah mun ruwet pisan malah niku. Wong iklan niku butuhe payu, menawa data tentang keunggulan produksi sing iklano niku dipercaya, padahal ada efek samping sing didelikno gak diomongno. Dene niku menawa diumbel tenan, pokoke anggere ngombe obat iki ya waras. Dia tidak tahu tentang data diri sendiri bahwa di dalam perutnya, lambungnya tidak kuat. Nalikon dee nampa obat jenis napa kafein napa jenis napa niku malah napa niki jenenge pakmak lambunge niku mboten kuat. Datane gak komplit, ngertine meh gantung teng obat niku wau. Pokoke anggere aku ngombe obat iki ya waras. Gari-gari diumbi tenan orang mundak waras yang malah pulat pulit. Akhirnya kan terus putus harapan. Mergo kurang gantung nih gue sing luwe jembar. Lelet pengen gantung nih gue tegar sing luwe jembar, luwe luak, luwe lengkap, luwe luas. Jadi gue Allah Subhanahu Wa Taala. Lelet niku insya Allah seluruh persoalan selesai. Bisa selesai niku ya, ya notok. Nah bisa nih bangsa nih kita cuma ngingetin. Yang berjalan mau ngomong Gusti Allah ya ora usah omong. Aneh tuh malah gitu. Wong Allah niku maha luas, diomong ini maha luas kok terus. Gak oleh diomong niku lak manggalah ruwet. Lah nyatane kowe ora ngomong Gusti Allah ya ora barbar ngono lho. Lah ngoten. Nyatane jenengan nyelesaine persoalan sing sipil-sipil sing alah kadang-kadang mung perkara sepele kok. Perkara bojone merengut, perkara tanggane usil, perkara mboten sing alah ngoten mawon kadang-kadang jenengan mboten sadar iku ternyata wis berakibat fatal teng ati panjenengan. Rumangsane anggere aku wis ikhtiar wis top-topan olehku usaha, anggere aku wis pol-polan olehku tumandang mesti sing ora oleh niku muni mesti niku lho. Dadi pengajian pun pinten-pinten pertemuan mengenane niku jane sing diterak niku dudu ikhtiare. Sing diterak niku dudu ngamale. Sing perlu dirubuhno niku dudu tumandange. Sing perlu dibusek niku namung sak pilih si titok nek aku wis ngene mesti ngene lho niku lho muni mesti ngene iki lho sing kudu ilang. Lah kadang-kadang nun saya apa lah teh ngaji ngantuk apa lah ngrungokno gak lengkap apa lah ngrungokno radio dhewe absen gak krungu mungkin terus akhirnya krungu keterangan sak pucuk tok nek kiai anyaran ngajine siaran ning radio ngomongno jare gantung ning ngamal ora oleh lho niku sing gak ngulai sapa ngamal niku. Ngamal niku wajib sing gak oleh niku gantunge niku lho. Terus sampai akhir punya anggapan bahwa sukses dan tidak sukses itu yang ngamal ini. Nah, mula lajeng. Kula panjenengan diumutne dening Syekh Ibnu Athaillah menika, nek kula panjenengan pengen roh kira-kira awak dhewe niki klebu wong sing gantung ning ngamal apa ora, ya didelok ae. Nek kira-kira nalika ngamal iku wis dirancang mening kok enek sing meleset sitok. Bisa meleset sitok kok terus putus harapane. Wes, niku jenenge wong sing napa? Gantung teng amal. Lah wong sing gantung teng amal niku tauhide sudo. Wong sing tauhide sudo niku iman tentang qada qadar ilang. Berarti rukun imane karek 5. Mengko rukun iman niku lak 6 gitu nggih. Iku meneh 6. Lah kok dikarekno 5. Niku sing perlu ditambah niku. Duduk soal kerjane. Pun salah paham. Begitu kata yang niku nuduh mboten saya terhadap pelajaran tasawuf diantaranya apa? Di soal tawakal kata-kata iktimat teng amal gak oleh niku lho. Niku sok dituduh yang gara iku lho, gara wong Islam ngalami kemunduran. Malah wong Islam malas mergo percaya karo tawakal, selalu nerima keadaan. Ora pernah punya daya juang yang tinggi. Akhirnya dijak bangun negara ya ora maju-maju, wong mikire nerima ing pandum. Ya, niku tuduhan-tuduhan kayak gitu itu yang sebenarnya salah sasaran. Wong justru dengan pemikiran yang kayak gini, orang itu bekerja keras, sekeras-kerasnya bukan karena hasil, tapi bekerja keras sekeras-kerasnya karena nandangi amanat titipane Allah. Aku jadi wong urip diamanati tenaga aku kudu obah. Soal hasil obah arep diwene sapa aku gak urus. Ngoten. Niku nek wong sing tenanan tasawufe malah mboten nglokro nyambut gawene. Ngoten dene nek wong belajar tasawuf kok nyambut gawe malah nglokro, niku nggih enten kesalahan data niku wau. Ngoten wong dikongkon ngilangno gantungane amal, lah kok diilangi ngamale lho. Ngoten niku lagi salah tembak jenenge. Iya lho nggih. Sing gak oleh niku lak demen dunya. Tapi lek ngurusi donya oleh. Ngurusi oleh ning aja demen. Angel lho niki. Kaya dene nuwun sewu. Karyawane Pak Hari, ngresiki WC. Ngurusi WC oleh nek terus demen ning WC terus niku wis gak oleh. Lha niku kasus. Demen ning WC niku sing gak oleh. Lek ngurusi itu oleh. Justru di mana posisimu maka uruslah di tempat posisimu itu. Ikmalu ala makanatikum. Bekerjalah di atas posisi kalian. Karena yang nyuruh pekerjaan itu Allah. Ya berarti kudu maksimal wong juragane Allah kok. Nek juragane Allah niku kan pengawasan melekat. Nah, dene enek wong tumandang jadi pegawai, jadi karyawan krana bayaran. Kok karyawan jadi napa pengen sregepe krana bayaran ini mulai bayaran yang lopro ketepaan manajemennya ora patek bener ya kerjane nglokro pisan. Ketika orang disemangatkan selama ini, kita disemangatkan untuk bekerja keras mendapatkan hasil, maka ketika hasil itu enggak ada, dia merasa tidak perlu bekerja. Akibatnya apa? Gerak tangan, energi dari hasil utangan kolektif sing diwehne wong akeh niku mlebu weteng, mestine lek wis mlebu weteng niki tangan sikil ubahe kudu maksimal. Tapi ternyata karena kepenaan nompo hasil utangan itu malah gak obah. Ketika gak obah, padahal hakikate wong urip niku adalah tukar menukar amal itu, tukar menukar manfaat, bukan tukar menukar uang. Gitu? Dene tukar menukar uang napa iso wareg sampe? Ya bi, jenengan nggo duit 10.000. Ngoten nenten wong duit 10.500. Tapi krono pecahan lah sing aku mikulan. Nggih, nek ono duwe 20.000-50.000-an 5, lah kula 20.000-20.000-an 1 kali 50.000-an 1. Terus saya ijol-ijolan duit. Enten perubahan manfaat mboten niku. Sing lesu ya panggah lesu nggih ta. Lah kula sampean iki kadang-kadang dihapusi nuwun sewu niki rada dihapusi informasi kapitalisme internasional sithik-sithik tentang ada apa tukar menukar uang niku rupiah munggah dolar mudhun lha tentak diwon kadang melok bingung wah iki lek dolar mudhun lah terus piye Indonesia lha apa sing arep makani wong Indonesia niku duwe lha sing nyukupi rezeki lak Gusti Allah ngoten lho sakjane apa gunane duwe filosofi negara ketuhanan yang maha esa lek ora patek ngandel karo Tuhan ngandele malah karo duit. Lakin pun salah total kamu niki. Nuwun jalan, nek keterangan ngene iki terus biasane alah iku lak padune yen desa ora ono persoalan. Ya wis biyane lah wong butuhe niki ngaji kok nggih. Ngaji niku ndudukne perkara sing aji ngoten lho. Ngajak perkara sing aji lah sing aji niku napa nggih slamete ati nalika sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nek kaya teng pujian niku kan sengsara dunia ora dadi apa, sengsara akhirat bakal cilaka. Namung niku tok jane tujuane wong ngaji. Soal kapan kowe dadi pegawai, terus engko nasibmu piye, masa depanmu piye, soal kowe duwe anak papa, terus sekolah anakmu piye, omahe arep ning ndi, mukime ning ndi. Wong kowe saiki nuwun sewu dadi wali kota, wakil wali kota, lah sampeyan anakmu iso dadi bupati ta ora. Lha sampeyan niku sampeyan batasi dhewe-dhewe ge mumet. Soale nasib wong niku mboten enten sing ngerti wong. Nek masuk Pak Wakil Wali dadi wakil wali nek masuk ngerti sih biyen. Niku nek mboten ngandel amane Pak. Saman suwi pirsa. Mboten tahu duwe niat, mboten tahu duwe niat apa nggih? Mboten tahu. Tapi wong Gusti Allah sing ngatur ya delalah ana sing usul to niku. Lha niku iki sing ngatur Gusti Allah. Mula lek panjenengan paham soal kerja dan kok kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Kerja dan hasil itu tidak saling berhubungan. Nyanding ning ora hubungan, ngoten. Sing angel marai nyanding niku lho. Dadi antarané wong kerja keras karo wong sukses niku bisane nyanding, tapi sakjane gak berhubungan mergo niku. Nuwun sewu kaya gambare wayang niku lho, Pak. Di malam Minggu diwingi sama nak ningali wayang teng Indosiar. Pamane dalang ngubahno buta cakil.